Untuk yang ingin sewa silakan booking terlebih dahulu sebelum datang ke lokasi. Bila ingin cek cek dulu kamarnya yang mana yang mantap. Let's go. Calling, okay. Calling, calling, calling admin. Calling, calling, calling admin. Calling, calling, calling admin. Sebelum datang booking dulu calling admin. Calling, calling, calling admin. Calling, calling, calling admin. Calling, calling, calling admin. Sebelum datang booking dulu calling admin.